Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Oke, nyong tekaman ini nyong kang. Gawat cerita sing jan mandan-mandan medeni ini ya. Medeni kepribe, jajal kayang apa ceritanya yo. Tadi nyong gue ceritanya dua kanca kang, jenengannya Kating. Nah, lagi cita-citanya Kating gue adalah seorang petani kang. Petani tapi sukses pisan. Ini jeneng petani kadang-kadang uripe nang desa ya. Titi mangsane panen, jeprah duitnya kang. Takar kondong kayaknya gue. Duitnya ya, anaknya kang. Kerjanya nang luar negeri kabeh, wong telu gue. Tohir, Warto karo Jiman, karena anaknya pada kerjaan luar negeri, dheweke ora duwe telepon ngumah, akhirnya kepengen duwe handphone, weh. Nang desane ora ana handphone, lunga maring kota. Yo. Assalamualaikum. Buka kilang mangke. Buka kowe. Sing duwe mandi ya. Ki maksud apa ki kok? Esuk gak usah kuput-kuput kuwi tekan maning ngene. Ya takon. Takon apa? Ki toko HP. Apa garasi mobil? Ya, ini kan macan yang ngarep bok ya. Anak tulisan Kang Bumbel. Gue yang tulisannya counter. Counter HP kan macan kan. Ini bakul HP. Bakul handphone, gue kurang ngerti. Jadi itu garasi mobil. Ini kan ini macan yang genah ya. Jadi bakul HP ya? Bakul HP. Ini kan biasanya ngurep patut. Lalu ngasih uput-uput. Ini mari ngene. Kasih tutup kan. Tunggu HP-nya nyong. Dia ngurup buka kan. Buka? Siki? Butuh duit apa orang? Itu jam 5 esok, Kang. Butuh duit apa orang, Kek? Oh, pancen dikar medok no susing nyong pancen Rika. Wis degang lho, Buk. Hai, gue butuh duit mbok lah, Jan. Artu ku HP model apa, Kang? Sing paling apik. Rega pira? 10 juta. Katanya sangar temen gajane tuku HP-nya 10 juta. Si mandan anu lah kamu kemarin ini bisa andalan ini kata koloran gane. Wong kelaminnya BK ya nu pegawai negeri atau misalnya korpri kan desa paham begini kan. Ah sama-sama. Sebenarnya nyompet tuku HP. Kadang paling larang lah 10 juta ya kena rong 10 juta ya tak layanin nyong. Ya kan nyong ya tuh HP-nya HP larang-larangnya kayak rong juta kan. Orang ngasih 10 juta orang lah. Lah kepriwari kau lihat tadi pak. Kul, niat apa orang ku? Ada tanggung-tanggungnya gue luar dari bakal kul lu. Lagi ini kan malingnya tujuan aku tuku HP. Apa ngelak-ngelak dagangan yang mong? Tuku HP. Oke, nyonganannya juga kayak gitu, rong juta wis. Rong juta? Rong juta. Orang bisa kurang? Astagfirullahaladzim, mau ngomongin jauh 10 juta, tekan rong juta sih kenyang. Lah ya bong, nabong tuku, patutnya yang ngenyang, ngeroli dinyang yang bangetan. Rong juta baik. Ya wis, rong juta ke ya. Rong juta. Tapi ke HP bisa guna telepon apa ora? Walah, ya bisa ya, Jan. Pasti gak ngobrol kok karena pasien yang kayak gue. Ini jenisnya HP ya bisa guna telepon ya. Maksudnya ke wis karo kartunya apa urung? Ya turung. Kartunya tuku maning? Bayar maning. Tidak. Ini mulai sewu jana, tenunggu lewu jana, satu sewu jana, kali ini lirik ke kartu lah. Duh, lo nanya bari pada main kartu, bari duit tuku kartu, bari ini mau ngewuan, kok malah rokok mengatusan. Gue kartu remi kan, kartu domino, kayak kartu-kartu handphone tuh, aduh Jan. Wis paling murah, bayar pira lah. Mulai sewu. Mulai sewu. Ya. Ya wis, bayar apa nanya nih? Ih, kedipit, Rika mana diri kak? Ke kartu tuh sembarang kartu kan, ke menyesuaikan dengan lokasi lo, menyesuaikan dengan tempat lo. Maksudnya? Ya pokoknya nang tempat-tempat tertentu, kayak kadang-kadang sinyalnya warna anak kan. Pokoknya gue ya? Iya, rekomendan di kaya. Blagong. Gue blagong? Nek blagong ya, nek kartu kaya ya. Nek karena warna-warna sinyalnya kan. Oh tadi anggar ngaku kartu kaya, warna-warna sinyalnya nang nenyong. Warna anak. Oh ngaruh kaya gue ya, Fis. Sinyalnya tak bayar bahasa ngapain ini, tidak. Oh ala kakang, teman banget gue pancen yakin. Mau sinyal kok dikukur Jan. Mau malaikat buratur. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.